Baik, baguslah, silakan. Ayat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaykum. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ Inna Allah kana aliman hakima. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, di mana Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka, berilah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Para pendengar RRI rahimakumullah, sebelum kita menerangkan kepada atau masuk kajian ayat ini, kita akan melihat ayat-ayat yang terkait dalam ayat ini. Kata al-muhsanat diartikan yaitu dengan kata wanita yang telah bersuami. Pada dasarnya, secara istiqaq ambilan kata ini muhsanat dari kata al-hasan yang berarti benteng. Kemudian dalam firman Allah dalam surah At-Tahrim, kata ahsanat berarti menjaga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maryam putra Imran yang menjaga kehormatannya. Berarti kata ahsana di sini menjaga kehormatannya. Orang-orang yang telah menikah atau sudah memiliki suami, maka diharamkan bagi kita untuk melirik, sama dengan juga kita untuk menggoda dan sebagainya bagi wanita yang telah mana ada suaminya. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana seorang wanita yang itu menjadi budak-budak kita atau masih di dalam ayoman kita. Tapi bercerita masalah budak, hal ini telah dinasahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi dalam pemahaman kita, kalaulah dulu budak namanya sekarang pembantu, dulu budak boleh dihantam, sekarang pembantu tidak. Pada kesempatan kali ini di studio saya didampingi Ustaz Al-Muhtaram Ustaz Hanafi Halsi, Ustaz Perdana MA. Kami silakan untuk mengisi sharing di antara kita mengenai ayat yang kita kaji pada saat sekarang. Kami silakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Kembali lagi di dalam pertemuan kita ini membahas tentang golongan orang-orang yang layak untuk dinikahi. Allah membuka kalimatnya dengan wal muhsanatu minan nisa. Jadi ini adalah merupakan perintah dari Allah untuk menikahi wanita-wanita yang dapat menjaga dirinya. Ya, artinya apa? di balik ayat ini Allah ingin mengatakan jangan coba-coba menikahi wanita-wanita yang tidak dapat menjaga kehormatan dirinya. Ya, jadi jangan menikah dengan pelacur. Itu bahasa kerasnya. Jangan menikah orang yang suka berselingkuh dengan orang lain. Jangan menikahi wanita-wanita yang tidak dapat menjaga dirinya dalam artian pakaiannya tidak baik. Itu kan tidak dapat menjaga kehormatan dirinya. Tidak hanya kehormatan dalam artian hal yang sensitif, akan tetapi juga kehormatan dalam berpakaian, kehormatan di dalam bersikap dan sebagainya. Iya, betul. Saya ingin bertanya ini, Ustaz Safiat. Kalau dilihat dengan kondisi sekarang ini, ternyata kita sudah jauh daripada anjuran-anjuran daripada Al-Qur'an ini. Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mencari wanita-wanita yang baik, ya. Hmm. Bukan mencari wanita-wanita yang buruk. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, kaum muda kita itu lebih tertarik kepada kecantikan. Kemudian orang tua si laki-laki juga kalau tidak melihat harta juga melihat kecantikan. Jarang sekali yang melihat bagaimana akhlaknya ini. Ini bagaimana ini, Ustaz Safiar? Sebenarnya lebih pakar lagi Ustaz Hanafi. Kita akan membahas secara garis besar di mana hadis Nabi Muhammad SAW yang maksud hadis tersebut, nikahi kamu wanita-wanita dari kecantikannya, kemudian keturunannya, kemudian dari hartanya, dan kepada agamanya. Kalau kita bisa masukkan, yang harus kita lihat pertama sekali, kalaulah memang walaupun cantik kata orang itu tak bisa dirubah, maka sehari Nabi mengatakan cantik dulu yang mau cari kan gitu. Kemudian harta, keturunan, agama, yang harus kita lihat cantik bukan berarti cantik rupa saja, cantik perilaku, kemudian harta yang dihasilkan, harta yang tidak mencuri. Nanti yang kita cari hartanya yang hebat ya kan, mertua yang hebat rupanya pencuri pula mertua awak kan gak enak. Yang kemudian di situ menganjurkan kepada kita keturunannya jangan broken. Ada istilahnya kalau di bahasa Jawa itu apa, gumuyok. Jadi ada tata krama di antara yang muda itu menghormati yang tua di dalam keluarga itu. Kadang-kadang kita melihat keluarga ada yang broken dan sebagainya, maka kita mengambil, carilah wanita itu dari keluarganya yang memiliki etika. Kemudian pada artinya itulah yang terbaik. Yang terbaik, bukan berarti tidak boleh menikahi yang broken home seperti home tadi. Yang jelas Islam mengatakan terserah kitanya menginterpretasikan ke mana maknanya daripada hadis yang telah diambil tadi. Ya, kalau saya melihat begini, Pak, lebih spesifiknya lagi bahwa perkawinan itu kan bukan untuk satu hari dua hari saja, atau setahun dua tahun. Dia ilal abad, selama hayat dan selama hidup. Nah, di sini kita melihat kenapa pentingnya pertimbangan akhlakul karimah, konsistensi berpikir, kokohan jiwa, tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu. Kalau ditambah sekarang intelektualitasnya bagus, tidak ketinggalan informasi. Gak on nih saatnya. Jadi ini semua akan mempengaruhi kemudian hubungan mereka di dalam rumah tangga. Maka di dalam ayat ini guna perkawinan itu adalah untuk menjaga kedua belah pihak dari hal-hal yang merusak. Disebut dengan muhsinin atau muhson. Itu maka disebut dengan benteng. Jadi kalau orang yang sudah menikah itu, insya Allah dia sudah punya benteng. Falyattaqillah fi nisfi dini. Maka bertakwalah kepada Allah pada separuh agamanya yang kemudian. Artinya apa? Dengan menikah separuh agamanya telah selesai, telah terjaga, maka hendaklah dia memperkokoh dirinya untuk menyelesaikan separuh yang lagi dengan ibadah, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang baik dan bermanfaat. Jadi kalau kita melihat kecenderungan hedonism serba boleh, kecenderungan permisif, tak peduli dengan lingkungan, inilah yang membuat remaja anak muda kita, dan bahkan akhirnya orang tua pun ya sama juga, ketika dia tidak punya ilmu untuk mengatasi bagaimana memberi solusi terhadap anaknya, lama-lama dia juga takluk dengan pemikiran modern anak-anak muda sekarang. Alasannya apa? Ya biasalah, itu lagi masih mudanya, nanti sadar sendirinya tuh. Ya sebenarnya ini kan suatu kesalahan, itu tidak boleh ditunggu kesadaran. Ada memang mungkin dia harus sadar, tetapi ada saatnya harus dikasih tahu. Karena mungkin akibat tidak adanya ilmu pada dirinya, dia lakukan kesalahan. Nah, alangkah tidak bijaksananya bila orang tua tidak memberitahu mana yang salah, mana yang benar, mencontohkan mana yang salah, mana yang benar. Bahkan kita melihat orang tua pada mendukung ya kegiatan ataupun apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka, bahkan nauzubillahnya bangga pula dia. Nah, di sinilah kita lihat, ini tidak untuk perempuan saja, laki-laki, baik laki-laki atau perempuan, gadis atau perjaka, sama haruslah dijaga. Nah, maka di sini Allah menutup ayat ini, sesungguhnya Allah kana aliman, dia maha mengetahui, hakima, lagi maha bijaksana. Jadi aturan-aturannya, baik yang dikeluarkan oleh Al-Quran ataupun yang dikuatkan oleh hadis, itu adalah merupakan kebijaksanaan Allah yang maha bijaksana. Agar apa? Manusia bisa belajar bahwa mereka punya aturan, baik aturan pranikah atau pasca nikah. Jadi sehingga masing-masing bisa menjaga keutuhan rumah tangganya, kemurnian perkawinannya, dan insya Allah inilah perkawinan yang langgeng. Atau atuk kita dulu, kita lihat ya, tak ada bercerai mereka. Walaupun anaknya 12, 13 anaknya. Sekarang sibuk bercerai. Pekerjaannya ke ladang, bersawah, berkebun kelapa. Capek siang sampai sore dia harus kerja terus membesarkan anak-anaknya. Tapi kita lihat nenek kita akur, tidak ada yang bercerai kecuali cerai wafat. Entah atuk kita yang dulu meninggal atau nenek kita yang dulu meninggal. Nah, sekarang kita melihat terjadi peningkatan perceraian itu kalau kita lihat saja di pengadilan-pengadilan agama. Iya. Dan ini merupakan suatu fenomena yang sangat membahayakan, yang sangat-sangat riskannya kita, menyedihkan. Yang bercerai itu bukan yang tamat SD. Orang-orang yang punya sarjana pendidikannya tinggi, dua-dua, baik sarjana sains teknologi atau sarjana agama, sama. Nah, saya pikir sekarang bukan intelektualnya yang tidak cerdas, tapi emosional spiritualnya yang tumpul. Iya. Ya, kalau informasi canggih, komputer aman, di programnya bisa komputer itu. Artinya teknologi informasi dan segala macam tidak salah, tidak kalah. Tapi inilah tumpul pada emosional dan spiritualnya. Nah, ini mungkin bisa menambah. Kalau saya ingin menambah juga ini, Ustaz Anabi, yang ada dalam pikiran saya ini, saya melihat bahwasanya apa yang terjadi saat sekarang ini dengan banyaknya kasus perceraian bukan hanya berakibat diakibatkan oleh pengetahuan minim terhadap agama, akan tetapi juga mungkin bibit-bibit yang menjadi pasangan suami istri ini bisa jadi adalah bibit-bibit yang tidak bagus begitu. Ya, dalam artian karena Al-Quran sudah mengatakan ini yang boleh dinikahi, ini yang tidak boleh dinikahi. Mungkin saja sekarang ini kita lihat banyak sekali kasus pernikahan kelahiran di luar nikah dan sebagainya. Artinya ini bibit ke depan yang tumbuh dan bibit ini akan menikah. Jadi ketika terjadi suatu kekacauan di rumah tangga, tidak hanya karena pengaruh pendidikan agama yang kurang atau akan tetapi juga karena pengaruh bibit-bibit yang tidak baik. Iya, ada pengaruhnya. Makanya subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan siapa yang harus dinikahi, bagaimana pandangan agama terhadap pernikahan, itu semua berguna untuk kepentingan manusia, untuk menjaga keutuhan di dalam rumah tangga. Saya ingat sebuah hadis itu ya. Iyyakum imru'atul hasna min mambatis su'. Hati-hati kamu terhadap perempuan yang cantik dan menawan, tapi tempat tumbuhnya buruk. Iya. Coba kita pahami di sini sesuai dengan korelasi Ustaz Perdana tadi. Kenapa banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam rumah tangga, padahal mereka sama-sama ganteng, sama-sama cantik. Iya. Boleh jadi tempat tumbuh mereka, boleh jadi tempat tumbuh mereka itu buruk, lingkungan yang tidak kondusif, atau memang maafnya dari dulu memang sudah terjadi dia lahir akibat di luar nikah. Nah, itu boleh jadi. Jadi di sini kita melihat Rasulullah itu kan disuruh pilihlah untuk tempat nutfahmu, untuk tempat kamu menuai, menanam. Pilihlah. Jadi jangan sembarangan. Sebaik-baik perempuan, dan itu kriterianya tadi. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menikahi wanita-wanita yang tidak baik, atau wanita-wanita dinikahkan kepada laki-laki yang tidak baik. Ini yang disebut di dalam bahasa fikih dengan mencari yang sukufu. Yang sukufu itu sebenarnya bukan wanita yang sukufu, tapi laki-laki yang sukufu. Lebih berat kepada wanita itu punya derajat yang tinggi, makanya dia harus mencari laki-laki yang sukufu dengan dia. Nah, jadi jangan bukan bahasanya laki-laki mencari yang sukufu dengan dia, tidak, tapi bagaimana si wanita ini mendapatkan laki-laki yang sukufu. Kenapa? Laki-laki itu pengayom. Seandainya nanti dia dipilih dari bibit yang tidak baik atau dengan sikap yang tidak baik, dia khawatirkan si wanita atau istrinya ini nanti akan terpengaruh hal-hal yang tidak baik. Baik, para pendengar RRI rahimakumullah, perbincangan kita sangat menarik sekali pada ayat surah An-Nisa ayat 24 ini. Pada kesempatan kali ini akhirnya kami mengucapkan ribuan terima kasih atas segala pendengarannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Moga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami pribadi, para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini juga sebenarnya ada yang benar-benar urgen ya, Ustaz, ya. Masalah nikah mut'ah ini yang belum kita bahas, mungkin pada hari yang kedepannya kita bahas. Mohon maaf. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Saya Muhammad Syafiar, didampingi Ustaz Perdana MA dengan Ustaz Hanafi LC, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.